Sanggar Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Bumi ku remas dalam genggamanku, matahari dan rembulan ku telan dalam perutku. Kutuklah aku dewata, hukumlah manusia yang tidak tahu dosa ini. Sabda Pandita Ratu, sebuah kisah penuh dilema, tragedi cinta anak manusia, perebutan tahta, mabuk harta dan duniawi, serta silaunya kehormatan, di mana keangkara murkaan merajalela karena dendam yang membara. Dewata, kenapa kau berikan cobaan ini tidak ada habis-habisnya? Tunjukkan di mana letak keadilanmu. Kisah ini berlatar belakang berdirinya Singasari. Ken Arok, dialah pemuda yang meredup pahit getirnya kehidupan. Namun sebenarnya, dialah yang harus melaksanakan sabda-sabdanya. Perjalanan sengsaranya adalah awal untuk meraih keberhasilan, untuk menuju kejayaannya di saat Singasari berdiri. Sabda Pandita Ratu. Naskah ditulis oleh Pondra Swastilangi, diolah oleh Agung Bahrodi, didukung oleh artis-artis terkemuka, Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abu, Yvonne Rose, dan teknik dan montase, Ibin Arifin, dengan sutradara, Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu. Ikut Dewa Hastu melompat sambil mengepalkan kedua tangannya. Tapi ketika kepalan tangan itu hendak menyentuh punggung Sakyamurti, tiba-tiba saja, Biku Dewa Hastu merubah kepalanya menjadi sebuah totokan. Tubuh Sakyamurti seketika itu juga mengejang kaku. Maafkan aku, Kakang. Terpaksa aku melakukan cara seperti ini. Karena cuma dengan cara seperti inilah aku bisa menenangkanmu. Sekarang kau harus istirahat. Agar semua beban pikiranmu dapat kau atasi dengan tenang. Sekarang kita kembali ke pondok. Maaf, Kakang. Aku harus membopongmu. Kakang Mbok Ayu, apa yang terjadi terhadap Kakang Sakyamurti? Tadi aku mendengar dia berteriak-teriak. Aku sendiri tidak tahu, Adi. Padahal tadi kulihat mereka berbincang-bincang. Tapi entah kenapa tiba-tiba saja Kakang Sakyamurti berteriak-teriak. Dan ketika kulihat apa yang terjadi, ternyata keduanya sudah tidak ada di tempatnya, Adi. Apakah Kakang Mbok Ayu tidak tahu apa yang mereka bicarakan? Aku tidak tahu. Kalau begitu biar ku cari mereka. Kakang Mbok Ayu, tenang-tenang saja di sini. Aku rasa tidak terjadi apa-apa terhadap mereka. Tunggu, Adi. Apakah tidak sebaiknya kita cari bersama? Jangan, Kakang Mbok Ayu. Lebih baik Kakang Mbok Ayu di sini saja. Kakang Mbok tidak perlu cemas. Tapi, Adi, aku mohon Kakang Mbok Ayu. Aku mohon Kakang Mbok Ayu mau mengerti. Kalau Kakang Mbok Ayu ikut bersamaku, nanti justru hal ini akan mempersulit langkahku. Tenangkanlah hatimu, Mbok. Lebih baik jagalah Warapalupi yang masih perlu perhatian. Nah, Aku tinggal dulu, Kakang Boayu. Sang Yang Aku, lindungilah suamiku dan Adi Dewa Hastu. Janganlah timbulkan perselisihan di antara keduanya. Nyai Tumenggung tak bisa berbuat apa-apa melihat keinginan Anjampiani Kayu Wangi yang mau mencari Biku Dewa Hastu dan Sakyamurti sendirian. Dia nampak sedih, apalagi jika mengingat peristiwa tadi. Dengan hati yang duka, dia basuh air matanya yang menetes. Sementara dari arah pintu muncul Warapalubi. Ibu, apa yang terjadi? Kenapa ibu menangis? Ayah Mundo. Kenapa dengan ayah, Bu? Bukankah tadi kulihat ayah tengah berbincang-bincang dengan Paman Dewa Hastu? Ya, tadi mereka memang tengah berbincang-bincang, tapi sekarang mereka bertengkar. Keduanya pergi tanpa ibu ketahui. Oh, kalau begitu, aku harus mencarinya, Ibu. Jangan, tidak usah. Pamanmu dan ayahmu sekarang tengah dicari Anjampiani. Lebih baik kita tunggu saja di sini. Jangan membuat semuanya jadi kacau. Tapi kita harus mencarinya, Ibu. Aku mengerti. Sebaiknya tahanlah perasaanmu. Suasana kita sekarang sedang tidak tenang, Dok. Kalau kau pergi sementara ibu sendirian di sini, nanti bagaimana? Jika ada orang yang datang, apa yang harus ibu lakukan? Lebih baik tenangkan saja hati kita. Kita harus berdoa pada Sang Yang Aku agar ayah dan pamanmu tidak terjadi apa-apa, Dok. Baiklah, Bu. Kenapa suasana semakin tidak karuan saja? Semuanya seolah-olah semakin berantakan saja. Belum lama keadaan kami tenang, sekarang muncul lagi masalah baru yang tidak jelas persoalannya. Pak Lupi, sebaiknya kita istirahat di dalam. Aku ingin di luar saja, Ibu. Pak Lupi, dengarlah kata-kata Ibu. Ibu minta pengertianmu. Ayo. Waktu berlari bagaikan roda yang berputar tak henti-hentinya. Matahari yang semula condong ke langit barat telah tenggelam ditelan awan hitam. Malam pun membentang dengan tenang. Sementara itu di tengah kesunyian yang mencekam, tak jauh dari pondok Nyai Tumenggung, nampak sesosok bayangan menyelinap di balik rimpunan semak belukar yang liar. Sebuah pondok yang cukup tersembunyi. Apakah pondok ini adalah pondok tempat persembunyian Tumenggung Murti Wandawa? Kalau memang ini adalah tempat persembunyian si keparat itu, artinya aku telah menemukan orang yang kucari selama ini. Baik, akan kuperiksa suasana di dalam pondok itu dengan menggunakan ajian Sabta Pangrungu. Hanya dengan ajian inilah aku dapat memeriksa isi pondok itu. Laki-laki setengah tua yang masih belum jelas sosoknya itu pun segera memejamkan matanya. Perlahan dia menggunakan ajian Sabta Parunggu. Ajian Sabta Parunggu adalah ajian untuk mempertajam pendengaran dalam jarak yang cukup jauh. Dan sesaat kemudian, ternyata benar dugaanku. Mereka bersembunyi di sini. Nampaknya di dalam pondok itu hanya ada dua orang. apakah kedua wanita itu adalah anak dan istri Tumenggung Murti Wandawa? Kalau memang mereka mempunyai hubungan erat dengan Tumenggung Keparat itu, sekarang juga akan ku tangkap mereka. Dengan begitu aku akan mudah menangkap Tumenggung Murti Wandawa. Ya, kedua orang wanita itu akan ku jadikan sandera. Sebaiknya sekarang ku dekati pondok itu. Suasana malam ini terasa tidak enak, seolah-olah akan terjadi sesuatu. Kenapa mereka belum juga kembali? Oh, Sang Hyang Agung, apakah mereka mengalami sesuatu? Kalau aku terus-menerus menunggu, seperti kekhawatiranku akan semakin jauh. Tapi rasanya tidak mungkin kalau aku harus menunggu Kakang Sakyamurti dan Adi Dewa Hastu. Ibu, kenapa Paman Anjampiani belum juga kembali? Apakah beliau tidak menemukan ayah dan Paman Dewa Hastu? Entahlah, Pak Lupi. Kita tunggu saja. Mudah-mudahan Anjampiani menemukan mereka. Ibu, ada orang mengetuk pintu. Apakah itu Paman Anjampiani? Kita lihat saja. Mudah-mudahan pamanmu yang datang. Tapi kenapa dia mengetuk pintu tanpa memanggil nama kita? Kita lihat saja, Ibu. Siapa tahu itu benar Paman Anjampiani. Siapa kau? Ibu! Kau terkejut, Nyai. Tenang, tidak perlu cemas. Heh, bukankah kau Warapalupa? Paman, Paman Yuda Paksa. Bagus, ternyata kau masih ingat padaku. Tidak kusangka ternyata anak gadis Tumenggung Murti Wandawa telah tumbuh menjadi gadis yang cantik. Nyai, kau tahu apa maksud tujuanku datang kemari? Pergilah, Yuda Paksa. Jangan ganggu ketenangan kami. Apakah kau tidak tahu bahwa kami sedang gelisah dan diburu oleh ketakutan-ketakutan yang menyiksa? Justru karena hal itulah aku datang kemari. Aku datang untuk menjemput kalian untuk tinggal di tempat yang lebih baik. Bagaimana dengan suamimu, Nyai? Apakah Tumenggung Murti Wandawa ada di sini? Aku tidak tahu, Yuda Paksa. Kenapa kau harus menyembunyikannya? Kemana perginya suamimu? Berterus teranglah, Nyai. Aku butuh kejujuranmu. Aku benar-benar tidak tahu, Yuda Paksa. Tadi siang suamiku memang ada di sini. Tapi entah, sekarang dia ada di mana. Aku sama sekali tidak tahu kemana dia perginya. Keparat! Kau mau mencoba menipuku, ha? Kau pikir aku percaya bahwa kau tidak tahu kemana perginya suamimu? Tidak. Aku tidak percaya. Jawab kataku. Kemana perginya Tumenggung Murti Wandawa? Atau aku harus bertindak kasar padamu? Yuda Paksa. Hah? Kenapa kau masih saja tetap memaksaku? Aku benar-benar tidak tahu kemana dia pergi. Kalau kau memang tidak percaya dengan kata-kataku, silakan. Lakukan saja apa yang kau inginkan. Setan alas. Kenapa kau berlaku kasar padaku, Yuda Paksa? Aku terpaksa bertindak seperti itu karena kau mencoba membohongiku. Aku bicara yang sebenarnya, Yuda Paksa. Baik, ayo, lakukan lagi kalau kau memang masih tidak mempercayaiku. Ayo lakukan. Ibu. Paman, apa sebenarnya yang paman inginkan dari kami? Dan apa yang ingin paman lakukan terhadap ayahku? Ah, kau tahu bukan ayahmu telah bertindak bodoh. Dan kau juga tahu siapa aku sebenarnya. Aku mendapat perintah dari Sri Baginda Kertajaya untuk menangkap ayahmu dan juga keluarganya. Tindakan yang dilakukan Tumenggung Murti Wandawa telah merugikan kalian berdua. Dan sudah cukup lama aku mencari jejak kalian. Baru sekarang aku menemukan tempat persembunyian kalian. Baiklah. Nyai, kalau kau memang tidak tahu di mana suamimu sekarang berada, kalau begitu sekarang juga kalian harus ikut aku. Ikut aku! Lepaskan tanganku, Paman! Lepaskan! Lepaskan anakku! Biarkanlah kami hidup dalam keadaan bebas! Kenapa tidak ada sedikit pun rasa iba di hatimu? Lepaskan anakmu, Yudapaksa. Aku tidak akan melepaskan tangan anakmu sebelum kalian bersedia ikut denganku ke istana menghadap Sri Baginda Kertajaya. Untuk apa kami berdua harus di bawah? Kalian akan kujadikan sandera agar Murti Wandawa muncul. Di samping itu, kau pun harus mempertanggungjawabkan perbuatan suamimu, Nyai. Benar-benar tidak mempunyai pri kemanusiaan, Yudapaksa. Apa kau tidak melihat keadaan kami yang mengenaskan ini? Kami sedang sengsara, Yudapaksa. Jadi berilah kami kebebasan agar bisa bernafas dengan lega. Kau pikir dengan perbuatan suamimu itu aku pun tidak mengalami kesengsaraan, ha? Aku juga tidak berbeda denganmu. Apalagi sejak kegagalanku menjalankan tugas, keadaanku semakin terjepit. Bahkan jabatan yang kupegang sekarang jadi tidak semakin jelas kedudukannya. Alah, sudahlah, jangan banyak bicara lagi. Ayo. Lepaskan kami, Paman. Kami sangat membutuhkan sekali kebijaksanaan Paman Yudapaksa. Aku bukan seorang raja yang bisa memutuskan apa-apa. Tugasku hanya menjalankan tugas, dan sekarang yang sedang kulakukan ini adalah perintah Sri Baginda Kertajaya. Jadi apapun keluhan dan keinginan kalian tidak bisa kukabulkan. Ayo, cepat jalan. Jalan. Kita harus meninggalkan pondok ini. Ayo. Yudapaksa, tunggu. Kalau kau memang ingin menyandera agar suamiku muncul, sekarang lebih baik bawalah aku saja. Biarkan Warapalupi di sini. Tidak. Aku menginginkan kalian berdua menghadap Sri Baginda. Tidak ada satupun di antara kalian yang kubiarkan bebas begitu saja. Ngerti? Oh, sayang aku. Kenapa harus begini keadaannya? Kenapa Adi Dewa Hastu dan Kakang Sakyamurti belum juga datang? Ayo, cepat, Nyai. Aku tidak punya banyak waktu untuk melayani kalian. Dan kalian jangan coba-coba mengulur waktu agar ada orang yang datang kemari kemudian menolong kalian. Ayo, cepat, cepat. Jangan sampai kemarahanku semakin tinggi. Ibu, sudahlah, Pak Lupi. Kau tidak perlu cemas. Kalau memang Sang Yang aku menghendaki kita selamat, sekalipun nyawa kita telah di ujung tanduk, maka kita akan selamat. Sebaiknya sekarang kita serahkan saja segalanya pada Yang Maha Tunggal. Tapi ibu, bagaimana dengan ayah? Seandainya beliau tahu kita tak ada di pondok ini, apalagi sekarang ini pikiran ayah sedang tidak tenang. Apa jadinya nanti, ibu? Keparat. Kalian memang tidak bisa dikasih hati. Rasakan ini. Tiba-tiba saja, tangan Yudapaksa berkelebat dengan keras ke arah wajah Nyai Tumenggung. Sementara Nyai Tumenggung, Murti Wandawa yang melihat hal itu jadi semakin ketakutan. Tubuhnya dia rapatkan ke tubuh Warapalupi. Nyai Tumenggung, Murti Wandawa benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa. Di Ia nampak ketakutan sekali dengan sikap kasar Tumenggung Yudapaksa, sementara Warapalupi yang masih berada dalam cengkraman tangan Tumenggung Yudapaksa juga tak beda dengan ibunya. Ibu, sudahlah Palupi. Kau tidak perlu cemas. Sekalipun nyawa kita di ujung tanduk, jika Sang Yang Agung menghendaki kita selamat, maka kita akan selamat. Sebaiknya kita serahkan saja segalanya pada Sang Yang Agung. Tapi Bu, bagaimana dengan Ayah? Seandainya beliau tahu kita tak ada di pondok ini, apalagi sekarang ini pikiran Ayah sedang tidak tenang. Apa jadinya nanti? Tentunya pikiran Ayah akan semakin parah, Ibu. Ibu tidak tahu harus bagaimana, Warapalupi. Mungkin beginilah nasib yang harus kita terima. Keparat! Kalian memang tidak bisa dikasih hati. Rasakan ini! Ibu! Ibu, sungguh kejam sekali kau Yudapaksa. Kau telah menyakiti ibuku. Apakah kau tidak melihat ibuku yang sudah tua dan lemah ini? Ia tidak pantas untuk kau sakiti. Kalau kau memang penasaran, bunuh saja aku, manusia kejam. Kau tidak pantas mempunyai jabatan sebagai Tumenggung. Tutup mulutmu, ah! Kau tidak perlu membawa-bawa nama jabatanku. Apapun yang aku lakukan ini sudah menjadi tugasku. Ayo, bangun wanita tua keparat. Jangan sampai aku berbuat lebih jauh lagi. Hah? Ayo bangun! Ayo, bangun, Bu. Biarlah kita ikuti saja apa kemauannya. Daripada kita harus menerima kekasarannya. Kita memang tidak perlu khawatir dengan keadaan Ayah. Dan Warah tidak yakin dia akan menemukan Ayah. Ayo jalan. Jangan banyak bicara lagi. Sekarang juga kalian harus meninggalkan pondok ini. Murti Wandawa harus tahu bahwa kalian berada di penjara. Dengan begitu ia akan menyerahkan diri tanpa bisa berbuat macam-macam. Ayo cepat-cepat. Babah Warapalupi, Nyai Tumenggung melangkah meninggalkan pondok dengan diawasi Tumenggung Yudapaksa. Sementara itu Anjampiani Kayu Wangi yang sudah jauh meninggalkan tempatnya, sekarang tengah memasuki sebuah tempat. Malam masih mengambang, rembulan tua tergeletak di sela-sela awan hitam. Jadi kehabisan akal untuk mencari Kakang Sakyamurti dan Kakang Dewa Hastu. Kemana sebenarnya mereka pergi? Kalau sampai tengah malam aku belum juga menemukan mereka, maka aku harus kembali ke pondok. Kasihan Kakang Bo Ayu dan Warapalupi. Tentunya mereka pun sekarang dalam keadaan yang cemas. Hei, aku mendengar ranting-ranting diinjak seseorang. Apakah itu Kakang Dewa Hastu? Aku harus melihatnya. Sepertinya langkah itu lari ke arah sana. Segera sampai ke pondok. Kasihan Kang Bo Ayu. seperti ada orang yang mengikutiku. Kurang ajar. Siapa orang ini? Ah, aku harus bersembunyi. Yuk. Oh, orang itu menghilang. Apakah dia mengetahui bahwa aku mengikutinya? Aku jadi curiga. Jangan-jangan dia orang dari Kediri. Celaka kalau begini keadaannya. Oh, benar saja. Kurang ajar. Siapa orang ini? Ah, sayang suasana malam. Jadi aku tidak begitu jelas melihat wajahnya. Ah, sebaiknya Kakang Sakyamurti kubaringkan saja dulu di sini. Aku akan memergoki orang itu. Hei, siapa kau Kisana? Kenapa membuntuti aku, ha? Huh, hei. Seperti suara Kakang Biku Dewa Hastu. Kakang, benarkah kau Kakang Dewa Hastu? Hah? Aku Anjan Piani, Kakang. Oh, Anjan Piani. Iya. Oh, kukira siapa kau? Kenapa kau bisa berada di daerah seperti ini? Oh, aku mencari Kakang. Menurut Kakang Bo Ayu, ya, Kakang sedang mempunyai persoalan dengan Kakang Sakyamurti. Oh, sebenarnya tidak, Adi. Oh. Kakang Sakyamurti lah yang sedang menghadapi persoalan besar. Ah, sebaiknya kita tinggalkan tempat ini, Adi. Nanti ku ceritakan yang sebenarnya. Ayo. Sebentar, Kakang. Aku tidak melihat Kakang Sakyamurti. Di mana dia? Dia kubaringkan di semak-semak sana. Aku telah menotoknya. Kalau tidak kutotok, dia pasti berontak. Berontak? Ya. Apakah Kakang Sakyamurti mengalami gangguan jiwa, Kang? Ya, ya. Dia sedikit mengalami ketegangan pikiran. Karena terlalu banyak masalah yang dihadapinya. Oh, kasihan sekali Kakang Sakyamurti. Ya, begitulah, Adi. Ah, ayolah. Kita harus segera meninggalkan tempat ini. Aku sudah terlalu lama meninggalkan Kang Wo Ayu dan Warapalupi. Iya, Kakang. Hatiku pun mulai tidak enak, Kakang. Iya, iya. Ayo. Hah. Wajah Kakang Sakyamurti kelihatannya pucat sekali. Yeah. Apakah Kakang pun sempat berkelahi dengannya? Oh, tidak. Wajahnya yang pucat karena ia terlalu tegang menghadapi masalahnya. Nanti juga dia akan tenang kembali. Oh, Kakang. Hmm. Sebaiknya Kakang Sakyamurti bersamaku saja. Agar perjalanan kita bisa cepat sampai ke pondok. Hmm. Kebetulan aku membawa seekor kuda. Sebentar ku ambil kuda itu, Kakang. Oh, untung saja aku bertemu denganmu, Adi Anjan Piani. Kalau tidak, mungkin akan tengah malam sampai di pondok. Mudah-mudahan Kakang Sakyamurti tidak sadar dulu. Hmm. Dengan begitu, aku tak akan mengalami kesulitan membawanya. Iya, Kakang Sakyamurti tak akan sadarkan diri sebelum aku melepaskan totokannya. Kau tidak perlu khawatir, Adi. Hmm. Kalau begitu, ayolah Kakang. Iya. Ya, ya, ya. Malam masih membentang. Angin lembut mempelai batang-batang pohon. Anjan Piani kayu wangi terus berkuda sambil membawa Sakyamurti, sementara Biku Dewa Hastu berlari dengan menggunakan ilmu meringankan tubuh. Setelah beberapa saat melewati jalan setapak yang gelap, akhirnya Anjan Piani kayu wangi dan Biku Dewa Hastu sampai ke pondok yang dituju. Suasana di sekitar itu nampak hening dan sepi, seakan-akan tenggelam dalam kesunyian yang mencekam. Oh, Kakang, aku merasa sesuatu yang lain di pondok kita. Iya, tidak biasanya Kang Bo Ayu menutup pintu rapat-rapat sebelum kita kembali. Iya. Sebaiknya kita lihat dulu, Adi. Iya, Kakang. Aneh sekali. Kenapa perasaan tidak enak ini semakin dalam? Apakah telah terjadi sesuatu pada Kang Bo Ayu dan Warapalupi? Mudah-mudahan saja tidak terjadi sesuatu apapun terhadap mereka. Kang Bo Ayu! Kang Bo Ayu! Sepertinya mereka tidak ada di pondok ini, Kakang. Lihat, Kakang. Ruangan ini berantakan. Jangan-jangan orang-orang Kediri yang datang kemari, Adi. Iya. Aku rasa demikian, Kakang. Siapa lagi kalau bukan mereka? Yakin Kakang Bo Ayu dan Warapalupi sudah tidak ada di sini. Iya. Sebaiknya kulihat saja dulu, Kakang. Iya. Lihatlah di ruangan belakang. Kalau memang Kakang Bo Ayu dan Warapalupi dibawa oleh orang-orang Kediri, aku harus mengejarnya. Aneh juga. Bagaimana mereka bisa tahu bahwa Kakang Sakyamurti dan keluarganya bersembunyi di tempat ini? Kakang, mereka tidak ada, Kakang. Aku yakin Kakang Bo Ayu dan Warapalupi dibawa orang-orang Kediri. Ya. Sebaiknya ku kejar saja mereka, Kakang. Aku rasa mereka belum terlalu jauh membawa Kakang Bo Ayu dan Warapalupi. Tunggu dulu. Sebaiknya kau di sini saja menjaga Kakang Sakyamurti. Biar aku yang mengejar orang-orang yang membawa Kang Bo Ayu. Tapi, Kakang, jumlah mereka kurasa cukup banyak. Apakah tidak sebaiknya kita kejar berdua, Kakang? Ya. Kalau kau ikut mengejar mereka, nanti siapa yang akan menjaga Kakang Sakyamurti? Sudahlah, kau tidak perlu khawatir. Aku tinggal dulu. Pakai saja kudaku, Kakang. Agar Kakang bisa mengejar mereka dengan cepat. Iya. Dengan wajah tegang, Biku Dewa Hastu melarikan kudanya ke arah timur. Sementara itu Tumenggung Yudapaksa yang membawa Nyai Tumenggung dan Warapalupi telah sampai di sebuah tempat. Sambil terus menghunus pedangnya, Tumenggung Yudapaksa menggiring dua orang wanita yang tak berdaya itu. Ayo jalan! Kalian tidak perlu berpura-pura letih. Ayo! Berhentilah sebentar, Yudapaksa. Jalan! Aku memang letih. Aku tidak akan kuat melangkah kalau kau tidak memberi istirahat barak sebentar. Alasan? Apa kalian pikir aku tidak tahu pikiran kalian, ha? Aku tahu kalian hanya berpura-pura saja agar ada orang yang menyusul kalian, agar kalian luput dari tanganku. Paman, berilah kami istirahat. Kami berdua memang letih sekali, Paman. Seharusnya kalau Paman memang ingin cepat sampai ke Kediri, kenapa Paman tidak menggunakan kuda saja? Tutup mulutmu. Kau pikir aku menangkap kalian ingin memberikan kesenangan? Sekalipun aku menggunakan kuda, kalian tetap akan jalan kaki. Dan kalau perlu, ku seret sampai ke Kediri. Yudapaksa, aku mohon pengertianmu. Biarkanlah kami istirahat barak sebentar. Kenapa kau tidak punya rasa iba sedikit pun terhadap kami? Kau bicara enak sekali, Nyai. Apakah suami pun mempunyai rasa iba ketika ia masih menyandang jabatan Tumenggung di Kediri? Murti Wandawa manusia yang tidak mempunyai perasaan sedikit pun. Justru kekejamannya melebihiku. Dia banyak menyakiti hati orang lain dan bahkan kawannya sendiri. Contohnya aku. Aku hampir saja jatuh tanpa punya harga diri di hadapan Sri Baginda Kertajaya gara-gara suamimu. Nah, kalau kau bilang aku tidak mempunyai rasa iba sedikit pun, itu karena sakit hatiku terhadap suamimu. Tapi dia sekarang sudah dalam keadaan tidak berdaya. Aku tidak peduli apakah dia mempunyai perasaan atau tidak. Yang jelas sekarang aku hanya menjalankan tugas di samping balas dendam terhadap suamimu. Ayo jalan. Jalan kataku. Ayo jalan. Ayo kita jalan pelan-pelan. Kaki ibu rasanya sudah tidak kuat lagi untuk melangkah, Pak Lupi. Ibu hanya ingin istirahat sebentar saja. Apalagi perjalanan ke Kediri cukup jauh. Paman, aku mohon berilah waktu bareng sebentar pada kami untuk istirahat. Ibuku benar-benar tidak kuat lagi untuk jalan. Kalau Paman memang benci terhadap ayahku, tetapi terhadap kami, aku harap Paman punya rasa iba sedikit. Kami butuh pengertian Paman. Sudahlah. Kau tidak perlu merajuk Wara Palupi. Kalau aku bilang jalan, kalian harus jalan. Atau kau akan merasakan tanganku lagi. Ayo, jalan. Ayo. Aku tidak main-main kalau kau masih membantah perintahku. Kalau kau tidak takut dengan tamparan tanganku, maka pedang ini yang akan menggores wajahmu yang keriput. Jangan, Paman. Paman, jangan melukai ibuku. Ayo, jalan. Kalau kau tidak ingin kulukai, jalan. Setan nalas. Mungkin hanya dengan cara inilah kalian mau mendengar perintahku. Ya! Tiba-tiba saja, Tumenggung Yuda Paksa mengangkat pedangnya tinggi-tinggi, dan ketika dia akan mengayunkan pedang itu ke arah Nyai Tumenggung, dari arah lain muncul sesosok bayangan berkelebat ke arahnya. Siapa kau anak muda? Apa maksudmu mencampuri urusanku, ha? Tumenggung Yuda Paksa, rupanya kau sudah lupa padaku. Bukankah kita belum lama bertemu? Oh iya, aku baru ingat. Kau adalah anak muda yang berasal dari padang karautan itu. Ah, kenapa kau berada di tempat ini? Dan apa maksudmu mengganggu urusanku? Aku sudah mendengar apa yang kalian bicarakan. Kalau tiba-tiba aku turut campur dengan urusanmu, itu karena aku tidak suka dengan sikapmu. Kau seakan-akan tidak mempunyai rasa iba sedikit pun terhadap mereka, Tumenggung Yuda Paksa. Ini urusanku, anak muda. Apapun yang akan kulakukan, kau tidak berhak turut campur. Apalagi mereka tidak ada sangkut pautnya denganmu. Aku turut campur dengan urusan ini karena memang aku mengenal mereka. Oh, jadi kau mengenal dua orang wanita ini. Apa kau tahu bahwa mereka adalah anak dan istri Tumenggung Murti Wandawa? Iya, aku memang sudah mengenalnya sejak lama. Bagus, kalau kau sudah mengenalnya. Dengan begitu aku tidak perlu menceritakan apa yang ingin kulakukan terhadapnya. Dua orang wanita ini harus kubawa dan kuhadapkan pada Sri Baginda Kertajaya. Nah, aku harap menyingkirlah dari situ. Aku akan segera membawa mereka sekarang juga. Tunggu dulu, Tumenggung. Menyingkirlah, anak muda. Aku tidak ingin berurusan denganmu. Aku tidak akan membiarkanmu membawa dua orang wanita ini, Tumenggung. Keparat. Apa maksudmu mencegahku, anak muda? Aku tidak bisa menjelaskan apa alasanku melarangmu membawa mereka. Lebih baik kau turuti saja keinginanku. Tidak. Aku tidak akan melepaskan kedua wanita ini. Menyingkirlah dari situ, anak muda, atau leher wanita tua ini kupenggal. Lebih baik menyingkirlah, Surya Medari. Biarkan ibu pergi dari tempat ini, dibawa oleh Tumenggung Yuda Paksa. Ibu tidak ingin kau dicelakainya. Oh, rupanya kau mempunyai hubungan darah dengan wanita ini, anak muda. Nyai Menggung, jadi anak muda ini adalah anakmu? Iya, dia memang anakku. Aku harap kau jangan menyakitinya, Yuda Paksa. Pantas kau mencegahku untuk membawa wanita ini, anak muda. Rupanya perempuan tua ini adalah ibumu, Surya Medari. Surya Medari, kalau benar ini ibumu, artinya kau adalah anak dari Tumenggung Murti Wandawa. Tutup mulutmu. Tumenggung Murti Wandawa bukan ayahku. Oh, bagaimana mungkin dia bukan ayahmu? Sementara istri Tumenggung Murti Wandawa adalah ibumu. Kalau begitu kau pun termasuk orang yang menjadi buruan Sri Bagina Kertajaya. Berhenti anak muda. Jangan coba-coba melangkah kemari. Atau kau ingin ibumu mati di tanganku. Pengecut. Hadapilah aku. Kalau kau memang benar-benar mempunyai kepandaian tinggi, Tumenggung. Aku tahu kau memang mempunyai ilmu kanuragan yang tinggi, anak muda. Aku tidak melawanmu bukan berarti aku takut. Tetapi aku memang tidak ingin mempunyai persoalan denganmu. Tidak kusangka ternyata Murti Wandawa mempunyai anak yang gagah sepertimu, Surya Medari. Cukup, cukup! Jangan kau sebut-sebut lagi nama Murti Wandawa di depanku, Tumenggung. Lepaskan mereka, atau kau akan kubuat malu di hadapan orang-orang Kediri bahwa Tumenggungnya telah melakukan tindakan yang memalukan. Peduli setan dengan orang-orang Kediri. Aku sekarang bukan seorang Tumenggung lagi. Oh, jadi kau sekarang tidak menjabat sebagai Tumenggung lagi di Kediri? Lalu apa maksudmu ingin membawa dua orang wanita ini pada Baginda Kertajaya? Aku ingin membawa wanita ini ke hadapan Sri Baginda Kertajaya karena aku ingin menerima kembali jabatanku yang hilang. Masa depanku hancur karena ayahmu yang telah menghancurkannya. Jadi kau tidak mau melepaskan mereka? Iya. Aku tidak akan melepaskannya kecuali ayahmu berada di hadapanku. Baik. Kalau kau tidak mau melepaskannya, jangan menyesal akibatnya nanti. Apa yang ingin kau lakukan, anak muda? Kau lihat sendiri apa yang akan kulakukan nanti. Sambil menatap tajam ke arah Tumenggung Yudapaksa, Kameswara mundur selangkah, dan pada saat berikutnya, dia segera memasang kuda-kuda dengan sempurna. Sementara itu Yudapaksa hanya bisa melihat anak muda yang berada di hadapannya dengan tatapan mata tegang. Kurang ajar. Apa yang ingin dilakukan anak muda ini? Aku harus berhati-hati. Aku tahu benar kemampuannya. Anak muda, apa yang ingin kau lakukan? Menyingkirlah dari tempat itu, atau kau ingin lihat ibu dan saudaramu ini mati di tanganku? Dia diam saja. Apakah dia sengaja ingin menantangku? Oh, apa yang harus kulakukan sekarang? Tidak mungkin harus kubuktikan ancamanku. Sementara Sri Baginda mengharapkan dua orang ini untuk kubawa ke istana. Ibu, apa yang sedang dilakukan Kakang Surya Medari, Bu? Oh, entahlah. Mungkin Kakang sedang menerapkan ilmunya untuk melawan Yudapaksa. Ibu, kenapa tiba-tiba saja tempat ini dipenuhi oleh kabut? Dingin sekali, Ibu. Aneh sekali. Apakah kabut-kabut yang muncul ini akibat dari ajian Surya Medari yang ia terapkan? Ibu pun mulai merasakan dingin palupi. Setan alas. Tiba-tiba saja suasana tempatku dipenuhi oleh kabut. Dari mana asalnya kabut-kabut ini? Apakah ini adalah perbuatan dari anak muda ini? Wah, dingin. Memang benar, Tiba-tiba saja suasana di tempat itu dipenuhi oleh kabut yang tidak jelas kapan munculnya. Suasana di tempat itu jadi semakin tegang. Nyai Tumenggung dan Warapalupi gemetar menahan dingin kabut itu. Begitu juga dengan Tumenggung Yuda Paksa. Gila, hawa dingin kabut ini benar-benar membekukan seluruh tulang-tulang tubuhku. Aku yakin ini adalah perbuatan anak muda ini. Aku harus mencegahnya sebelum ia melakukan tindakan yang lebih jauh. Sial, pandanganku jadi kabur oleh kabut yang semakin tebal ini. Anak muda, hentikan perbuatan pengecutmu ini atau kau akan menyesal. Ha! Kenapa harus berteriak-teriak seperti itu, Tumenggung? Aku di sini, di belakang. Kau... Oh. Tidak perlu heran. Apa yang kulakukan ini hanyalah tindakan biasa. Lepaskan mereka cepat. Atau kau akan merasakan tendanganku. Bagus. Aku senang melihatmu begitu sigap. Keparat. Bisamu hanya menggunakan kelicikan saja, anak muda. Kenapa harus menggunakan ajian seperti ini? Kalau kau memang mampu bertarung denganku secara kesatria, ayo majulah. Dalam hal ini tidak ada istilah licik, Tumenggu. Bukankah kau sendiri berani menggunakan pedang pada dua orang wanita yang tidak mampu ini? Sudahlah, Tumenggu. Sebaiknya pergilah dari tempat ini dan bebaskan mereka. Keparat. Kau berani menganggapku enteng, anak muda. Apa kau pikir setelah berhasil menjatuhkan aku akan takut kepadamu? Aku tidak mengatakan bahwa kau takut padaku. Tapi setidak-tidaknya, kau harus menyadari bahwa aku tidak main-main. Lihatlah ini. Kabut-kabut itu lenyap begitu saja. Luar biasa sekali anak muda ini. Kehebatannya hampir menyamai anak muda yang bertapa di padang karautan. Apakah aku akan sanggup melawannya? Atau sebaiknya aku melarikan diri saja? Lebih baik kulawan saja. Kalau memang aku tidak berdaya melawannya, barulah aku akan menyingkir. Tumenggung, kenapa kau diam saja? Apa yang kau pikirkan? Aku kira kau tidak perlu membuat pertimbangan untuk meninggalkan tempat ini. Pergilah. Aku tidak akan menyakitimu. Tapi kalau kau tetap ingin melawanku, maka jangan menyesal akibatnya nanti. Keparat, bocah sombong. Rasakanlah ini. Ha! Tumenggung Yuda Paksa benar-benar geram. Dia terus menerjang Kameswara dengan garangnya. Pukulannya yang keras seolah-olah tak ingin memberi Kameswara kesempatan untuk membalas. Namun Kameswara yang mempunyai kepandaian cukup tinggi dapat mengelak dengan mudah. Ibu, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana dengan Kakang Surya Medari, Bu? Aku khawatir ia tak akan sanggup melawan Paman Yuda Paksa. Tenanglah, Dok. Kita pasrahkan saja persoalan ini pada Hyang Maha Tunggal. Mudah-mudahan Surya Medari Kakang sanggup melawan Tumenggung Yuda Paksa. Kakang Surya Medari. Rasakanlah ini, Tumenggung. Hebat sekali kau, anak muda. Memang sudah kuduga sebelumnya bahwa kau mempunyai kepandaian yang sangat tinggi. Ya, mungkin kali ini pun aku harus menelan kepahitan. Gagal membawa keluarga Murti Wandawa. Bagus. Kalau kau ingin menyingkir dari tempat ini, nah, pergilah sebelum pikiranku berubah. Baik. baik, anak muda. Tapi ingat, suatu saat kau pun akan mengalami nasib yang buruk. Karena kau telah berurusan dengan pemerintahan Kediri. Di samping itu, kau pun termasuk keluarga Murti Wandawa. Nah, tunggu saja saatnya nanti. Dengan tatapan mata yang masih menyimpan dendam, Tung Menggung Yuda Paksa melesat menembus kegelapan malam. Suasana kembali sunyi. Sementara itu Nyai Tumenggung dan Warapalupi segera menghampiri Kameswara dengan dada berdebar. Surya Bedari, bagaimana keadaanmu nak? Apakah kau tidak apa-apa? Maaf, namaku bukan Surya Bedari. Dan jangan sekali lagi kau panggil aku dengan nama itu. Namaku Kameswara. Oh, Surya Medari. Kakang Surya Medari, kenapa kakang bersikap demikian pada ibu? Cukup kataku. Jangan kau sebut-sebut nama itu lagi. Dan aku tidak pernah merasa mempunyai seorang ibu. Kenapa hatimu jadi sekeras batu, kakang? Apakah kau tidak melihat penderitaan yang kami rasakan sekarang? Kenapa kakang tega tidak mau mengakui ibu? Ibu adalah ibu kandung kakang. Tidak kusangka kakang berhati kejam. Sudahlah, Warapalupi. Ibu memang tidak pantas menjadi orang tua yang dikasihani. Kau berhak tidak mengakui aku sebagai ibumu, Surya Medari. Karena aku tidak pernah membesarkanmu. Tapi harus kau pahami, tanpa ada ibu, kau tidak akan lahir, nak. Karena ibulah yang melahirkanmu. Ayo, Warapalupi, kita tinggalkan tempat ini. Oh, tidak, ibu. Aku tidak mau meninggalkan tempat ini sebelum kakang Surya Medari mau mengakui ibu. Bahwa ibu adalah orang tua kandungnya. Kakang, tataplah kami baik-baik. Kalau menurutmu ibu bersalah, buanglah segala kesalahan yang dilakukan ibu. Biar bagaimanapun, beliau adalah orang tua kandungmu, kakang. Wanita yang melahirkanmu. Kakang tidak bisa melimpahkan kesalahan itu pada ibu semua. Aku tidak pernah menuduh ibu bersalah. Tetapi aku juga tidak pernah mengakui dia sebagai ibuku. Cukup kalau kalian mau pergi, pergilah. Biarkanlah aku sendirian di tempat ini. Bukankah sejak kecil aku sudah dianggap seperti seonggok sampah? Kalau kalian tidak mau pergi, baiklah, aku yang akan pergi. Nah, selamat tinggal. Kakang Surya Medari, tunggu! Palupi segera meraih lengan Kameswara ketika laki-laki yang dianggap kakangnya ini akan melangkah. Sementara itu Nyai Tumenggung sendiri tak bisa berbuat apa-apa. Dia hanya bisa menatap Kameswara dengan tatapan sedih. Dan tanpa terasa, air matanya membasahi pipinya yang mulai keriput. Hati Nyai Tumenggung Murtiwandawa benar-benar terpukul. Ketika mendengar kata-kata Kameswara yang tidak mau mengakui ia sebagai ibu kandungnya, dengan hati terluka dan wajah yang dibasahi air mata, Nyai Tumenggung Murtiwandawa segera menghampiri Warapalupi. Aku hanyalah seonggok sampah yang tidak mempunyai arti apa-apa, sehingga sejak bayi pun aku sudah dibuang. Kakang, semua itulah hanya sebuah kegelapan. Kehilafan? Apakah perbuatan yang jelas-jelas dilakukan secara sadar adalah sebuah kehilafan? Tidak. Aku tidak terima kata-katamu, Warapalupi. Tidak. Lepaskan tanganku. Biarkan aku pergi dari tempat ini. Kau tidak perlu mencegahku, Warapalupi. Tidak. Aku akan tetap mencegahmu, kakang. Sampai kakang mau mengakui ibu. Kami sedang dalam keadaan terjepit, kakang. Apakah kakang tidak mau menolong aku dan ibu? yang selalu diburu dan dikejar-kejar oleh orang-orang Kediri. Harapah Lutfi, biarkan dia pergi. Kita kembali saja ke pondok. Kita harus bisa menerima cobaan ini. Menerima cobaan ini semua dengan tabah. Mungkin harus beginilah nasib yang harus ibu terima. Ibu. Dengar, Warapah Lutfi. Tidak ada gunanya kita memaksa Surya Medari. Orang yang tidak mau mengakui ibu sebagai orang tuanya. Ayolah anakku. Ayo. Baiklah. Kakang Surya Medari. Mungkin kau benar. Ini bukan suatu kegelapan. Dan kami memang harus menerimanya dengan hati yang pasrah. Carilah apa yang kakang inginkan. Kami berdua hanyalah orang-orang yang terbuang. Maafkan kami, kakang. Tunggu! Seketika itu juga Warapah Lutfi menghentikan langkahnya. Ketiganya nampak tersentak kaget. Begitu melihat sesosok bayangan yang muncul dari semak-semak. Dan orang itu tak lain adalah Biku Dewa Hastu. Sambil menatap tajam, dia pun melangkah ke arah Kameswara. Kameswara, tidak kusangka hatimu begitu keras. Dan tidak mengenal rasa iba sedikitpun. Apakah Kameswara yang kukenal selama ini telah berubah? Atau kau merasa telah mempunyai ilmu kanuragan yang tinggi, kemudian kau mulai tinggi hati? Pak Mandewa Hastu. Jawab pertanyaanku, Kameswara. Kenapa kau tidak mau mengakui dia adalah ibu kandungmu? Paman, aku bukannya tidak mau mengakui dia ibu kandungku. Tapi justru dia sendirilah yang telah membuangku. Jadi untuk apa aku mengakui wanita itu adalah ibuku? Untuk apa, Paman? Surya Bedari, ibu tidak pernah merasa membuangmu. Aku tidak pernah merasa membuangku. Tapi apa kenyataan yang kuhadapi? Sejak bayi aku tidak pernah mengenal siapa orang tua. Sehingga aku terperosok pada peristiwa-peristiwa yang memalukan. Kotor, bahkan mungkin lebih kotor dari kotoran hewan. Oh, Surya Medari. Kameswara. Oh, kau tidak bisa melimpahkan semua kesalahan pada ibumu. Apakah kau tidak tahu bahwa orang tuamu dan adikmu sekarang telah tenggelam dalam peristiwa yang menyedihkan? Sekarang mereka telah menjadi buruan orang-orang Kediri. Kukira kau harus merenungkannya lebih dalam lagi, Kameswara. Merenung? Ya. Apakah mereka sendiri telah merenungkan bagaimana nasib yang kualami? Tidak, Paman. Bagiku semuanya sudah jelas. Bahwa mereka menganggapku anak hanya terpaksa. Andai kata dulu aku bukan anak yang terbuang, maka pengalaman buruk yang kulakukan dengan kakakku sendiri tidak akan terjadi. Kameswara. Kenapa kau menyangkut pautkan peristiwa itu dengan tindakan orang tuamu? Bagaimana mungkin tak ada sangkut pautnya dengan orang tuaku? Rupanya paman sendiri mencoba untuk mengecohkan cara berpikirku. Oh, tidak, paman. Aku yakin paman pun mengetahui dan mengakui apa yang kukatakan. Pikiranmu sungguh picik sekali, Kameswara. Oh, baik. Baiklah. Mungkin apa yang kau katakan itu benar. Tapi kuharap kau tidak melimpahkan kesalahan itu pada ibumu. Karena semua ini terjadi akibat ulah ayahmu. Sudah kukatakan sejak tadi bahwa aku tidak mempunyai ayah ataupun seorang ibu. Baik. Baiklah, Kameswara. Mungkin hatimu sudah beku bagaikan karang. Tapi setidak-tidaknya kau mau mengerti betapa ibumu sangat kecewa menerima perlakuan anak kandungnya yang sama sekali tidak mau mengakui bahwa ia ibu kandungnya. Oh, Apakah kau bisa membayangkan apa yang diderita ketika akan melahirkanmu? Apa kau bisa merasakan bagaimana sakitnya dan takutnya melahirkan anak dengan mempertaruhkan nyawa? Kurasa semua itu bisa kau bayangkan, Kameswara. Betapa menderitanya hati seorang ibu melihat anak kandungnya yang tidak mau mengakui orang tuanya sendiri. Dosa yang paling besar dan tidak bisa dimaafkan adalah menyakiti orang tua sendiri. Bagaimana seandainya kau menjadi orang tua, kemudian tidak diakui oleh anakmu sendiri? Hah? Bagaimana? Tentunya kau akan kecewa, bukan? Bahkan mungkin kau akan mengambil tindakan lain. Tapi kau lihat ibumu. Walaupun ia kecewa sekali padamu, tapi ia tetap berusaha untuk tabah. Apa kau tidak bisa melihat itu semua? Hah? Renungkan, Kameswara. Aku tahu kau pemuda yang baik. Kau pemuda yang mempunyai perasaan iba yang cukup tinggi, Kameswara. Renungkan itu. Sang Hyang Aku, haruskah aku menelan kepahitan ini sebagai cobaan yang harus kuterima? Aku sebenarnya sangat iba terhadap wanita tua yang ada di hadapanku ini. Tapi apakah aku harus menghapus segala kesalahannya kemudian bersimpuh di hadapannya? Kameswara, memaafkan kesalahan seseorang adalah perbuatan terpuji. Apalagi mau mengakui orang tua yang selama ini mengharapkan. Yang Maha Tunggal saja mau memaafkan kesalahan hambanya. Apalagi manusia, dia harus mau memaafkan kesalahan sesamanya, Kameswara. Kata-kata Biku Dewa Hastu benar-benar telah menyentuh hati kecil Kameswara. Tubuh anak muda itu gemetar menahan perasaan dan gejolak dalam hatinya. Sesaat lamanya dia terdiam. Tapi akhirnya Kameswara melangkah mendekati Nyai Tumenggung. Dan pada saat berikutnya, dia bersimpuh di kaki perempuan tua itu. Dan dengan hati haru, Nyai Tumenggung pun mempelai rambut Kameswara. Surya Medari, anakku. Kakang Surya Medari. Oh, sayang aku. Terima kasih atas kebahagiaan yang kau limpahkan ini. Aku bersyukur anakku mau mengakui orang tuanya yang banyak dosa ini. Surya Medari. Suasana tenggelam dalam keharuan yang dalam. Kameswara tak dapat menahan tangisnya. Dia sekarang benar-benar baru merasakan betapa dia membutuhkan orang tua. Maafkan aku, Ibu. Aku memang seharusnya tidak perlu berkeras hati. Biar bagaimanapun juga, kau tetap ibuku. Maafkan anakmu ini, Ibu. Kau tidak bersalah, Surya Medari. Ibulah yang bersalah. Ibu sangat bersyukur sekali kau mau mengakui ibu lagi. Seandainya tadi kau tetap pada pendirianmu, mungkin pupuslah harapan ibu. Bangunlah, anakku. Aku gembira, Kameswara. Akhirnya kau mau membuka mata hatimu. Ya, mudah-mudahan kau mau menghapus segala kenangan yang pahit dan mulai membuka lembaran yang baru, Kameswara. Namun begitu, rasanya belum lengkap kalau kau belum mau memaafkan ayahmu, nak. Paman. Surya Medari, ibu mohon kau mau memaafkan ayahmu. Sekarang ayahmu tengah dibebani oleh perasaan berdosa yang dalam. Dan hampir saja ia gila akibat terganggu pikirannya. Barangkali saja, jika kau mau memaafkan kesalahan ayahmu, akan meringankan beban pikirannya. Benar, Kakang. Maafkanlah kesalahan ayah. Ayah sekarang lain dengan yang dulu. Dia sekarang sudah mencoba melepas sifat-sifat keduniawiannya. Ya, Kamaswara. Mungkin kau perlu menjernihkan pikiranmu. Baiklah. Sekarang paman akan kembali ke pondok dulu. Kang Bo Ayu, ya. Kau pun harus kembali ke pondok. Kakang Sakyamurti sekarang dalam keadaan yang memprihatinkan. Baiklah. Wara Parupi, apakah kau akan ikut kembali ke pondok? Ibu, biarlah Wara Parupi bersamaku. Aku ingin berbicara banyak dengannya. Nanti kami akan segera menyusul. Ya, biarlah Kang Bo Ayu. Mungkin Kamaswara harus merenungkan semua ini. Ayo, Kang Bo Ayu. Baiklah. Palupi dan kau Surya Medari. Ibu tinggal dulu. Tapi ingat, ibu menunggu kehadiran kalian secepatnya. Iya, Bu. Palupi, aku harap kau jangan memanggilku lagi dengan nama Surya Medari. Bukan aku tidak mau kau panggil dengan nama itu. Tapi aku sudah terbiasa dengan nama Kameswara. Jadi aku harap kau memanggilku dengan Kakang Kameswara saja. Iya, baiklah Kakang Kameswara. Syukurlah kalau kau mengerti apa yang kuinginkan. Palupi, mulai hari ini aku menerima ibu sebagai ibu kandungku. Begitu juga dengan kau. Aku menerima dengan setulus hatiku kau sebagai adik kandungku. Karena kau memang lahir dari rahim yang sama. Tapi satu yang masih menjadi ganjalan hidupku. Yang menjadi ganjalan di dalam batinku. Bagaimana aku harus menerima ayah sebagai ayahku? Sementara dosa-dosa beliau sudah terlalu banyak. Apakah aku harus memaafkannya? Sekalipun dosa-dosa ayah terlalu besar. Tetapi aku mohon, Kakang mau memaafkan ayah. Sekarang beliau dalam keadaan yang memprihatinkan. Beban pikiran tentang dosa-dosa di masa lalunya begitu menghimpit benaknya. Beliau hampir saja gila karena hal itu, Kakang. Sebenarnya bukan Kakang saja yang benci pada ayah. Tetapi aku juga. Tapi karena aku mencoba untuk menerima ini semua, akhirnya aku memaafkan segala kesalahan ayah. Palupi, kenapa kau menangis? Aku sekarang ini sedang mengandung Kakang. Dan orang yang seharusnya menjadi suamiku telah dibunuh ayah. Kenapa hal itu bisa terjadi, Palupi? Baiklah. Mungkin aku memang harus menceritakannya padamu. Kenapa calon suamiku sampai terbunuh? Dengan terbata-bata, Wara Palupi segera menceritakan peristiwa yang pernah dialaminya. Kameswara mendengarkan penuturan adiknya itu dengan penuh rasa iba. Dan beberapa lama kemudian, demikianlah kejadiannya, Kakang. Laki-laki yang kucintai itu seorang senopati. Namanya Senopati Narakupita. Sungguh malang sekali nasibmu, Palupi. Aku menerima semua ini dengan hati ikhlas, Kakang. Mungkin sudah beginilah perjalanan nasibku. Jadi aku harap Kakang pun bisa mengerti bagaimana sikap ayah. Apalagi sekarang penderitaan beliau benar-benar dalam. Pada mulanya memang sakit. Harus memaafkan orang yang telah menyakiti kita. Tetapi setelah kulihat penderitaan yang ayah rasakan, akhirnya semua itu menjadi baik. Kau mungkin bisa bersikap demikian pada ayah, tetapi aku rasanya tidak mungkin untuk memaafkannya. Dan kalau perlu aku tidak usah menemuinya. Kakang! hatiku terlalu berat untuk memaafkannya, Pak Lupi. Apalagi mengingat peristiwa yang kualami. Aku telah terjerumus ke jurang kehidupan yang mengerikan. Dan ini kuanggap ulah dari ayah. Ayah kita. Apa maksud kata-kata kakang ini? Kau mungkin tidak pernah tahu kalau ayah masih mempunyai seorang anak. Dan aku sendiri pada mulanya tidak tahu kalau wanita itu adalah kakakku. Tetapi setelah wanita itu kunikahi, barulah aku mengetahui bahwa dia adalah kakak kandungku sendiri. Sekarang wanita itu pun hamil. Pikirkanlah hal ini baik-baik, Pak Lupi. Apakah ini bukan suatu dosa? Dan apakah ini bukan akibat dari sikap ayah yang mengacuhkan aku sebagai anaknya? Itulah makanya aku tidak mau menemui ayah, apalagi untuk memaafkannya. Terlalu berat rasanya, Pak Lupi. Ternyata nasib kakang Kameswara tidak berbeda denganku. Yang Maha Agung, betapa banyaknya dosa ayah yang harus ditanggungnya. Apakah semua ini dapat kau ampuni, Sang Hyang Agung? Kakang, siapa nama wanita yang kau cintai itu? Namanya Pinaka Swasti Ratu. Pinaka Swasti Ratu? Pak Lupi, sebaiknya sekarang kita kembali. Jadi kakang mau singgah, kemudian memaafkan kesalahan ayah? Tidak. Aku ke pondokmu hanya ingin mengantarmu saja. Aku tidak mungkin singgah ke tempatmu. Lalu setelah mengantarkan aku, kakang mau kemana? Entahlah. Aku sendiri tidak mengerti aku harus kemana. Yang jelas aku hanya mengikuti langkah kakiku saja. Kalau kakang tidak mau singgah ke pondok ibu, aku akan ikut kakang saja. Jangan. Aku tidak mau ibu menderita karena kehilangan kau. Kita sudah mempunyai jalan hidup masing-masing, Warapalupi. Ayolah. Aku khawatir ibumu menunggu. Ayo, cepat. Tapi kakang. Sudahlah, Warapalupi. Aku rasa kita tidak perlu membicarakan apa-apa lagi. Akhirnya dengan berat hati, Warapalupi mengikuti kata-kata Kameswara. Dengan langkah gontai, dia pun menelusuri gelapnya malam. Sementara itu, di pondok tempat persembunyian Nyai Tumenggung, Tumenggung Murtiwan Dawa atau Sakya Murti masih tergeletak pingsan akibat totokan yang belum dilepaskan. Melihat keadaan suaminya, Nyai Tumenggung Murtiwan Dawa hanya bisa menatap sedih. Sebenarnya yang telah terjadi terhadap kau dan kakakmu ini. Sepertinya masalah yang kalian hadapi ini cukup berat. Ya, sebenarnya di antara kami tidak ada terjadi apa-apa, Kang Bolayu. Apa yang kami alami tadi siang cuma ketegangan biasa yang sering dialami Kakang Sakyamurti. Kang Bolayu tidak usah khawatir. Suami Kang Bolayu tidak apa-apa. Aku sangat mengkhawatirkan keadaannya, Adi. Kakang, ya. Sebaiknya totokannya dilepaskan saja. Aku rasa Kakang Sakyamurti sudah mulai tenang, Kakang. Iya. Aku memang akan melepaskannya, Adi. Maaf, Kakang Bayu. Menepilah sebentar. Sebentar lagi juga dia akan siuman. Sekarang lebih baik biarkan saja dia istirahat dulu. Siapa? Saya, Paman. Warapalupi. Masuk saja. Pintunya tidak dikunci. Iya, Paman. Warapalupi, kemana Kameswara? Kakang Kameswara tidak mau singgah kemari, Paman. Dia sepertinya tidak mau memaafkan kesalahan ayah. Kameswara. Keras kepala sekali anak itu. Ya, sudahlah. Masuklah ke dalam. Ibu. Warapalupi. Bagaimana dengan Surya Medari, kakak Munduk? Kang Bohayu. Kau tidak perlu mencemaskan keadaan anak itu. Rupanya dia masih belum bisa menerima kesalahan ayahnya. Tapi aku percaya suatu saat dia akan menyadari semua itu. Surya Medari. Sudahlah, Kang Bo. Jangan terlalu larut dalam kesedihan yang berkepanjangan. Lebih baik sekarang kita pikirkan bagaimana keadaan Kakang Sakyamurti. Tapi Adi, biar bagaimanapun keadaan Surya Medari menjadi bahan pikiranku. Kenapa anak itu masih saja belum bisa memaafkan kesalahan ayahnya? Padahal aku ingin sekali melihat mereka dalam keadaan yang rukun. Surya Medari. Warabalupi, ajaklah ibumu istirahat agar pikirannya sedikit tenang. Biarlah paman di sini bersama paman Dewa Hastu menjaga ayahmu. Iya, paman. Ayo, ibu, kita istirahat di dalam. Untung saja tadi ada Kamaswara. Kalau tidak, mungkin Kang Boayu bersama Warapalupi sudah ada di Kediri. Iya, mungkin Sang Hyang Agung masih melindungi keselamatan Kakang Bo dan Warapalupi. Iya, iya. Rupanya, kemanapun kita menyembunyikan Kakang Sakyamurti dan keluarganya, Telik Sandi Kediri masih saja terus mengejar. Iya, aku sendiri tidak menduga kalau pemerintahan Kediri memasang orang-orangnya di mana-mana, Adi. Menurut Kakang, apakah dari peristiwa yang dialami Kakang Bo Ayu tadi, berarti kita harus pindah? Artinya mencari tempat lain untuk persembunyiannya? Ya, mau tidak mau, Adi. Menurutku tempat ini sudah tidak memungkinkan untuk persembunyian Kakang Sakyamurti. Iya, menurutku juga demikian, Kakang. Temenggung Yudapaksa pasti akan memberitahukan Sri Baginda Kertajaya tentang persembunyian Kakang Sakyamurti. Oh, rasanya tidak, Adi. Karena ketika aku datang ke kota Raja Kediri, aku mendapat kabar bahwa Tumenggung Yudapaksa telah pergi dari istana Kediri. Maksud Kakang? Iya. Tumenggung Yudapaksa telah pergi dari istana karena kegagalan-kegagalannya menjalankan tugas. Dan Yudapaksa sendiri merasa kecewa pada Kediri. Tapi sekalipun demikian, bisa saja dia laporkan tentang persembunyian ini pada para nayaka praja Kediri. Tempat ini memang sudah tidak aman lagi, Kakang. Ya. Kalau begitu secepatnya kita harus pindah. Kita harus mencari tempat lain yang lebih aman untuk Kakang Sakyamurti. Iya, iya. Lalu kapan menurutmu kita akan pindah? Secepatnya, Kakang. Kalau kita mengundur-undur waktu untuk pindah, nanti kita terlambat. Iya, iya. Baiklah. Nanti aku akan bicara dengan Kang Bo Ayu. Malam mengalir dengan tenang. Rembulan mulai bersinar penuh, menyinari serangga-serangga malam yang bersenandung tak henti-hentinya. Sementara itu di desa Panawijen, tepatnya masih berada di wilayah Tumapel, saat itu nampak seorang gadis cantik tengah duduk menyendiri di beranda pondoknya. Suasana malam ini begitu terasa tenang. Bulan bersinar dengan penuh, seolah-olah menemani hati yang sedang kasmaran. Sudah beberapa hari ini aku bermimpi seorang laki-laki tampan. Tapi aku sendiri tidak tahu siapa laki-laki itu. Sang Hyang Agung, pertemukanlah aku dengan laki-laki yang tampan itu. Aku ingin mimpiku menjadi kenyataan. Dedes, sepertinya kau melamun terus. Ada apa, anakku? Ayah. Hampir setiap malam ayah melihatmu melamun. Ada apa, Gen Dedes? Tidak ada apa-apa, ayah. Saya hanya senang menyendiri saja. Jangan membohongi ayah, Dedes. Ayah tahu kau sedang memikirkan sesuatu. Bicaralah. Barangkali ayah bisa membantumu. Ayah, saya sebenarnya malu untuk mengatakannya. Tapi baiklah, toh bayangan ini hanya ada dalam mimpi saya. Sudah beberapa hari ini, Dede sering bermimpi tentang seorang laki-laki, ayah. Seorang laki-laki? Iya, tapi laki-laki yang sering hadir dalam mimpi Dede tidak pernah saya ketahui di mana dia berada. Hmm. Tapi saya yakin, suatu saat saya pasti bertemu dengannya. Hei, Kendedes, mimpi itu hanya kembangnya tidur. Menurut ayah sangat jarang sekali sebuah mimpi akan jadi kenyataan. Tapi saya yakin, ayah, karena saya memimpikan laki-laki itu bukan hanya sekali atau dua kali saja, tapi sudah beberapa hari ini dia selalu hadir di dalam tidur saya. Apakah kau jatuh cinta dengan laki-laki itu? Kedengarannya memang aneh. Bagaimana mungkin saya jatuh cinta dengan laki-laki yang hadir dalam mimpi? Tapi terus terang saja, saya ingin sekali bertemu dengan laki-laki itu, ayah. Lucu. Rupanya anak gadis ayah mulai belajar jatuh cinta. Tapi sayang, kenapa harus jatuh cinta kepada seorang pria yang ada di dalam mimpi? Sudahlah, Kendedes. Kau tidak boleh terlalu banyak menghayal. Nanti semua itu akan bisa merugikan dirimu sendiri. Sebaiknya kita ke dalam. Bukankah kau sudah mengantuk? Iya, ayah. Tapi saya ingin tidur di luar saja. Kenapa harus tidur di luar? Di sini udaranya bagus. Suasana terlalu dingin, nanti kau sakit. Tapi ayah, saya benar-benar ingin tidur di luar. Saya sendiri tidak mengerti kenapa saya mempunyai keinginan demikian. Saya mohon, ayah tidak mencegahnya. Kendedes, kenapa akhir-akhir ini sikapmu semakin aneh saja? Ada apa sebenarnya? Ayah, Dedes kan sudah bilang tidak ada apa-apa. Lagi pula, apa yang aneh terhadap sikap Kendedes? Saya mohon, ayah mengizinkannya. Ya, terserah kaulah. Tapi ingat, jika kau sakit, kau jangan mengeluh pada ayah. Karena ini keinginanmu. Ayah tidak perlu khawatir. Dan keinginan saya yang lain. Saya minta ayah nembang agar tidur saya pulas. Sudah lama saya tidak mendengar ayah nembang. Ayolah, ayah. Dedes, Dedes. Ada-ada saja kau ini. Dedes kemudian merebahkan tubuhnya di atas balai-balai bambu tempat duduknya. Sementara Empu Purwa ayahnya menembangkan sebuah kidung. Setelah beberapa saat lamanya Empu Purwa menembang, Ken Dedes tertidur pulas di atas balai-balai itu. Anak ini begitu manja sekali. Tapi aku senang. Tidak pernah melihat dia bersedih. Wajahnya cantik, sangat mirip sekali dengan mendiang ibunya. Ada apa dengan betis Kendedes? Kenapa tiba-tiba saja kakinya bercahaya? Memang benar apa yang dilihat Empu Purwa. Tiba-tiba saja kaki Ken Dedes memancarkan sebuah cahaya. Dan cahaya itu nampak menyilaukan mata. Empu Purwa tak bisa berbuat apa-apa melihat hal itu. Oh, Sang Hyang Patara. Apa artinya semua ini? Kenapa tiba-tiba petis anakku memancarkan sinar yang menyilaukan. Ah, apakah ini hanya penglihatanku saja? Ah, tidak. Ah, rasanya bukan hanya sekedar penglihatan mataku saja, tapi ini benar-benar terjadi. Ah, pertanda apakah sebenarnya ini Dewa Agung? Aneh sekali, sinar kuning keemasan yang memancar di betis anakku ini begitu menyilaukan. Padahal sebelumnya aku tidak pernah melihat keanehan seperti ini. Apakah dari keinginannya untuk tidur di luar inikah sehingga anakku menunjukkan keanehan seperti ini? Perlahan Empu Purwa bangkit dari pale-pale itu. Sambil memperhatikan dengan penuh keheranan, tiba-tiba saja laki-laki tua itu dikejutkan untuk yang kedua kalinya. Secara aneh, sinar yang menyilaukan dari petis Ken Dedes lenyap seketika. Ah, sinar itu tiba-tiba saja lenyap. Oh, benar-benar aneh. Apakah Ken Dedes tidak mengetahui keanehan yang terjadi pada dirinya? Tiba-tiba saja aku jadi mengkhawatirkan keadaannya. Oh, Sang Hyang Agung, janganlah kejadian tadi adalah sebuah pertanda buruk yang akan kami alami. Masih tertidur pulas dengan tenangnya. Ia benar-benar tidak tahu kejadian aneh tadi. Ya, biarlah. Aku tidak akan mengganggu tidurnya. Mudah-mudahan saja ia tidak apa-apa. Apakah sinar tadi adalah sebuah wahyu? Atau barangkali sebuah anugerah dari Hyang Maha Tunggal? Mudah-mudahan saja demikian. Dengan begitu, aku tidak perlu mencemaskannya. Tapi, bagaimana aku harus mengetahui tentang baik atau tidaknya sinar yang memancar dari betis Gendedes itu? Aku jadi benar-benar kebingungan. Di mana aku ini? Kenapa tiba-tiba aku seperti ini? Di mana aku ini? Gendedes? Gendedes? Kau mengigau? Di mana aku ini? Ayo bangun. Gendedes, ayo bangun. Kau mengigau, Ndu? Tapi di manakah aku ini? Kau masih berada di pondokmu, Ndu. Ayo bangun. Ayah rasa kau bermimpi. Ayah? Jadi tadi saya bermimpi. Saya pikir tadi kenyataan. Rupanya akhir-akhir ini kau sering sekali bermimpi yang aneh-aneh. Apakah mimpimu tadi mimpi bertemu dengan laki-laki seperti yang kau ceritakan? Bukan, Ayah. Kali ini saya bermimpi lebih aneh lagi. Dan mimpi itu rasanya benar-benar terjadi. Gendedes. Kalau ayah boleh tahu, apa mimpi yang kau alami tadi? Saya bermimpi menjadi seorang ratu, Ayah. Dan tempat yang saya diami, sebuah istana yang megah, dengan pilar-pilar yang kokoh dan indah. Tapi suami yang menjadi pendamping saya bukan laki-laki yang pernah saya ceritakan. Selain itu, apalagi yang kau alami? Hanya itu saja yang saya alami, Ayah. Tapi saya merasakan semua itu benar-benar seperti terjadi. Kalau ayah perhatikan, mimpimu ini membawa sebuah pertanda. Dan ayah sendiri tidak tahu apakah pertanda itu Ya, apakah pertanda baik atau buruk? Kalau begitu, ayah harus menemui teman ayah. Maksud ayah? Ya, ayah akan tanyakan tentang mimpi-mimpi yang kau alami ini. Kebetulan teman ayah ini seorang Brahmana. Ia mempunyai ketajaman hati yang tinggi. Mudah-mudahan saja mimpi-mimpimu ini bisa diungkapkan olehnya. Sebaiknya sekarang kau tidur di dalam. Iya, ayah. Ya, besok pagi aku akan segera menemui temanku agar rasa penasaranku pun dapat terjawab dari peristiwa aneh yang dialami Ken Dedes. Malam terus merambat dengan cepat, dan tanpa terasa fajar muncul dari atas punggung bukit. Sinarnya pecah menyeruak batang-batang pohon, sementara burung-burung menyenandungkan suaranya. Pagi itu juga, Empu Purwa berniat berangkat meninggalkan pondoknya. Ken Dedes, pagi ini juga ayah akan berangkat. Mungkin nanti malam ayah baru akan kembali. Apakah tidak nanti siang saja ayah berangkat? Suasana masih terlalu pagi. Tidak apa, Dedes. Ayah lebih senang jalan pagi-pagi. Udaranya masih segar. Sebaiknya kau di pondok saja. Jangan pergi kemana-mana. Iya, ayah. Paling-paling Dedes hanya ke pondok Bibi Angkin. Kalau hanya ke tempat bibimu tidak apa-apa. Tapi kalau meninggalkan pondok terlalu jauh, ayah harap jangan. Kalau ada apa-apa nanti, siapa yang akan menolongmu? Iya, ayah. Kalau begitu, ayah berangkat. Iya, ayah. Hati-hatilah di jalan. Kenapa tiba-tiba hatiku berdebar-debar? Apakah akan terjadi sesuatu terhadap ayah? Oh, Sang Hyang Agung, lindungilah perjalanan ayahku. Mudah-mudahan beliau tidak mengalami halangan apapun di perjalanan. Ken Dedes, kenapa melamun? Tidak baik seorang gadis melamun sendirian di depan pintu. Ayo masuk, Nduk. Kau belum sarapan pagi. Nanti perutmu sakit. Ayo masuk, Nduk. Sebentar, Bi. Saya masih ingin di luar. Biarlah nanti saja saya sarapannya. Kalau tidak ingin masuk ke dalam, jangan berdiri di depan pintu. Duduk di balik-balik ini saja. Ayo, Bibi temani. Iya, Bi. Kelihatannya kau melamun, Nduk. Apa ada sesuatu yang kau pikirkan? Tidak, Bi. Saya hanya mengkhawatirkan kepergian ayah saya. Kenapa harus dikhawatirkan? Bukankah ayahmu sudah terbiasa pergi jauh? Benar, Bi. Tapi entah kenapa, tiba-tiba hati saya jadi berdebar-debar setelah kepergian ayah tadi. Saya khawatir perasaan ini menyangkut keselamatan ayah. Kau jangan terlalu terbawa oleh perasaan, Duk. Tenangkan saja hatimu. Serahkan segalanya pada Sang Hyang Agung. Iya, Bi. Dedes, seperti ada langkah kuda datang kemari. Jangan-jangan prajurit itu lagi. Sebaiknya kita masuk ke dalam saja. Ayo. Sebentar, Bi. Saya ingin tahu siapa yang datang. Sudah, Landu. Nanti bagaimana kalau prajurit itu lagi? Tenggarang. Benar-benar suasana pagi yang menyenangkan. Kupikir kau tidak ada di pondokan, Ken Dedes. Ada apa pagi-pagi kau datang kemari ke sana? Bibi, Nada pertanyaanmu sepertinya tidak menyukai kehadiranku. Tapi baiklah. Kedatanganku kemari ada sesuatu yang ingin kubicarakan dengan Kendedes. Oh ya, aku sampai lupa. Seharusnya aku bicara tidak di atas punggung kuda seperti ini. Baiklah, aku turun. Hop. Bibi, aku tidak melihat Empu Purwa. Kemana orang tua itu? Bicara yang sopan ke sana. Sebaiknya sekarang kau kembali saja. Hari ini bukan saat yang tepat untuk bertemu dan berbicara dengan Kendede. Kenapa? Empu Purwa sedang tidak ada di tempat. Nanti saja kau kembali jika Empu Purwa sudah pulang. Sekarang Kendede harus istirahat. Oh, benarkah Empu Purwa sedang tidak ada di sini? Iya. Oh, bagus kalau begitu. Aku memang lebih senang kalau orang tua itu tidak ada di tempat, agar pembicaraanku dengan Kendedes dapat lebih serius. Apa maksudmu, Kisana? Baiklah. Mungkin aku tidak perlu basa-basi. Aku akan membawa Kendedes. Aku ingin sekali bicara panjang dengannya. Kalau sekedar ingin bicara, kenapa harus mengajaknya ke tempat lain? Tidak. Aku tidak mengizinkan untuk membawa Kendedes. Tua bangka. Kau tidak punya wewenang apa-apa untuk melarangku membawa Kendedes. Ayo, menepilah. Jangan sampai aku berbuat kasar kepadamu. Ah, Kendedes, ayo, kita pergi dari tempat ini. Tidak, aku tidak mau. Apa sebenarnya yang kau inginkan, Tuan Prajurit? Oh, Kendedes, kenapa kau harus memanggilku dengan sebutan Tuan Prajurit? Nama aku kan Tenggarang. Kau cukup memanggilku dengan sebutan Kakang Tenggarang saja. Ayo, kita harus meninggalkan tempat ini sekarang juga. Tidak, aku tidak mau. Kau harus mau, Kendedes. Janganlah membuat hatiku menjadi gelisah, Kendedes. Kendedes, aku sangat membutuhkanmu. Ada sesuatu yang harus kusampaikan kepadamu. Nah, aku mohon, kau mau memenuhi keinginanku. Ayolah, Kendedes. Aku tidak mau. Bibi, tolonglah aku, Bi. Suruhlah orang ini menyingkir dari sini. Kisana, pergilah dari tempat ini. Janganlah mengganggu ketenangan kami. Kenapa sikapmu sebagai seorang prajurit tidak menunjukkan sikap yang baik? Aku tidak peduli dengan semua itu. Menyingkirlah dari situ, perempuan tua. Aku tidak ingin ada orang yang mencoba-coba menghalangi setiap rencanaku. Tidak. Aku tidak akan menyingkir dari tempat ini. Aku harus melindungi momonganku. Oh, keparat. Rupanya kau keras kepala juga kau, perempuan tua. Aku tidak main-main. Sekali lagi, menyingkirlah dari tempat itu. Silakan, kau adukan tentang sikapku ini. Yang jelas, kau tidak akan kulepaskan begitu saja dari tanganku. Ayo, turutilah keinginanku. Janganlah kau siksa batinku dengan sikapmu yang seperti ini. Ayo. Lepaskan tanganku. Aku tidak akan melepaskan tanganmu, manis. Kalau kau menuruti keinginanku, maka aku tak perlu bersikap kasar terhadapmu. Ayolah, kau tidak perlu malu-malu untuk memenuhi keinginanku. Tidak, aku tidak mau. Lepaskan tanganku. Bibi, lepaskan aku, Bibi. Prajurit, lepaskanlah tangan Kendedes. Kau tidak boleh bersikap kasar pada orang lemah seperti kami. Kurang ajar, menyingkir kataku. Tidak, aku tak akan menyingkir. Ayo. Prajurit, apa sebenarnya kau ini? Kenapa sikapmu begitu liar sekali? Keparat, kau memang tidak perlu dikasih hati. Rasakanlah ini. Bibi! Kendedes menjerit ketika melihat Bibi Wlingi, mban pengasuhnya, jatuh tersungkur dihajar oleh prajurit Tumapel yang bernama Tenggarang itu. Nah, bagaimanakah keadaan Bibi Wlingi? Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa. It's a radio. most versatile medium and the most visual. Radio can picture anything. Radio Show Bandung.